السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واهتدى بهديه واقتفى آثاره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيتها الأحبة، إخوتي وأخواتي، saudara saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita di majlis ilmu ini. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita di salah satu rumahnya yang diberkati ini insyaallah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati, dan perpisahan kita setelahnya perpisahan yang dijaga dari perpecahan. Hadirin, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di pangkuan kampung akhirat, itulah judul kajian kita ini insyaallah tabaraka wa ta'ala, yang kita usahakan insyaallah akan berkesinambungan agar bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya, khususnya yang hadir di majlis ini dan kaum muslimin dimanapun berada yang sampai kepadanya kajian risalah kajian ini. Jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ilmu aqidah islamiyah merupakan ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling agung, karena ilmu aqidah adalah ilmu yang mengkaji tentang Allah tabaraka wa ta'ala, ayat-ayatnya, asma dan sifat-sifatnya, ilmu yang mengkaji hak-hak Allah tabaraka wa ta'ala yang wajib atas hamba-hambanya. Begitu juga ilmu aqidah mengupas tentang nubuat, kenabian, serta segala yang berkaitan dengan perkara-perkara akhirat, baik berupa kematian, hari berbangkit, sorga, neraka, dan sebelumnya tanda-tanda hari kiamat. Oleh karena itu, Allah tabaraka wa ta'ala di dalam kitabnya yang mulia, di banyak surat dan ayat, menyebutkan pentingnya iman kepada yaumil akhir. Bahkan hampir tidak ada satu surat pun yang kita baca melainkan di situ disebutkan tentang iman kepada Allah dan hari akhir. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, bukanlah kebaikan itu engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, akan tetapi kebaikan yang hakiki itu adalah engkau, kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, wal malaikah wal kitab wan nabiyyin, beriman kepada malaikat, kitab dan para nabi. Kebaikan sesuatu tidak akan tercapai kecuali dengan beriman, terwujudnya keimanan kepada Allah dan hari akhir. Bahkan keimanan seseorang tidak akan tegak dengan benar dan sempurna apabila tidak disertai dengan keimanan kepada hari akhir. Oleh karena itu, iman kepada yaumul akhir termasuk salah satu rukun asasi, rukun yang sangat mendasar dari rukun-rukun iman. Di dalam hadis yang ma'ruf sahih, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Muslim, hadis yang dikenal dengan sebutan hadis Jibril. Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Hai Muhammad, beritakan kepadaku tentang keimanan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu persatu keimanan, rukun-rukun iman. An tu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, wa rusulihi, kepada rasul, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, kepada hari akhir, wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan begitu juga dengan qadar Allah tabaraka wa ta'ala yang baik maupun yang buruk. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, memperbanyak mengingat hari akhirat membuat keimanan semakin kokoh dan semakin mencambuk seseorang untuk meningkatkan amal saleh serta menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk. Karena apabila seseorang betul-betul tertanam pada dirinya yakin bahwa dia akan ditegakkan nanti di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, bahwasanya Allah akan berbicara kepadanya langsung tanpa ada penterjemah antara dia dan Allah. Allah akan katakan kepadanya nanti, ikra kitabak, baca kitabmu, baca catatan amalanmu. Jika betul-betul tertanam keimanan ini pada diri seseorang, niscaya akan terwujud dalam perilakunya, kehidupannya sehari-hari. Niscaya kebaikan akan tampak di tengah masyarakat kita. Niscaya keburukan akan berkurang, maksiat akan dihindari dan dijauhi oleh setiap individu muslim. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kajian kita ini kita khususkan untuk mengupas tentang salah satu bagian dari iman kepada yaumil akhir, yaitu asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat sangat penting untuk kita kaji karena beberapa hal. Yang pertama, manusia yang hidup di zaman sekarang sangat membutuhkan ma'rifah, ilmu, pengetahuan tentang tanda-tanda hari kiamat ini. agar itu bisa membantu meluruskan dan mengarahkan perilaku mereka kepada jalan yang baik, dan agar mereka bersiap-siap untuk menghadapi hari kiamat. Kemudian kedua, karena adanya di zaman sekarang kitab-kitab dan tulisan-tulisan yang mengingkari sebagian tanda-tanda hari kiamat yang telah tegas disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahihah, atau bahkan juga diisyaratkan di dalam Al-Qur'an dengan dalil hadis ahad dan lain sebagainya, sehingga mengguncang, menggoyahkan sebagian keyakinan kaum muslimin yang awam, yang kurang belajar dan tidak memiliki ilmu akidah yang kokoh. Maka sudah selayaknya kita membahas, mengupas dan mengkaji masalah ini, yaitu tanda-tanda hari kiamat. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dan kita mempelajari tanda-tanda hari kiamat ini bukan hanya sekedar teori atau untuk menambah wawasan, tidak. Tetapi tujuan utamanya adalah untuk kita yakini dan kita amalkan, agar berbuah amal, agar kita, anak-anak kita, keluarga kita, generasi kita, para tulabul ilmi, bahkan masyarakat kita, betul-betul seolah-olah melihat hari kiamat itu ada di hadapan matanya, sehingga dia bersiap-siap setiap saat meningkatkan amal solehnya, agar bisa menghadapi hari kiamat tersebut dalam keadaan sebaik-baik mungkin. Kita mulai tanda-tanda hari kiamat itu agar mempersingkat waktu kita dengan asyrat as-sa'ah as-sughra, tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Karena tanda-tanda hari kiamat itu terbagi dua. Tanda-tanda hari kiamat yang kecil yang disebut dengan asyratus sa'ah as-sughra, dan tanda-tanda hari kiamat al-kubra. Dan tanda-tanda hari kiamat as-sughra ini pun terbagi-bagi. Ada yang telah terjadi dan habis, berakhir. Ada yang telah terjadi dan masih terus berlangsung, dan bisa jadi berulang sampai terjadinya hari kiamat. Dan ada yang belum atau yang akan terjadi. Yang akan kita bahas, yang akan kita ulas pada petang hari ini insyaallah tabaraka wa taala, tanda-tanda hari kiamat as-sughra yang telah terjadi dan sedang terjadi, masih terus berlangsung, dan bisa jadi dia berulang kejadiannya. Dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda sughra, tanda-tanda asyratus sa'ah as-sughra yang telah terjadi dan masih berlangsung dan terus berlangsung berulang-ulang sampai hari kiamat, sebagaimana yang dikhabarkan oleh As-Sadiqul Masduq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu zuhurul fitan. Zuhurul fitan, munculnya fitnah-fitnah di akhir zaman. Ini tanda-tanda kiamat sughra yang akan kita kupas pada petang hari ini, yaitu munculnya fitnah-fitnah yang telah terjadi dan terus berlangsung, yang kita senantiasa melihatnya setiap hari di sekeliling kita, mengepung kita dimanapun kita berada, memburu kita dimanapun kita singgah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjaga kita semua dari fitnah-fitnah ini yang zahir maupun yang batin. Ibnu Manzur di dalam kitabnya Lisanul Arabi menjelaskan tentang makna fitnah. Beliau berkata, al-fitan jam'u fitnah. Kalimat al-fitan merupakan bentuk jamak dari fitnah. Wahiyya al-ibtila'u wal-imtihanu. Dan fitnah itu maknanya adalah ibtila', imtihan, cobaan dan ujian, ikhtibar wal ikhtibar, itu asal makna dari fitnah, ujian dan cobaan. Tsumma kasurat istimaluha fima akhrajahu al-ikhtibar lil makruh. Kemudian dia mengatakan, kemudian penggunaan fitnah ini bergeser, lebih sering digunakan untuk ujian-ujian yang membawa kepada sesuatu yang tidak disukai, yang dibenci. Tsumma utliqatil fitan ala kulli makruh. Kemudian penggunaannya dipakai, disebutkan kalimat fitan, fitan atau fitnah untuk segala perkara yang dibenci dan tidak disukai, atau yang membawa kepada perkara yang makruh. Lalu beliau mencontohkan, kal ismi wal kufri wal qatli wat tahrim, seperti dosa, kekufuran, pembunuhan, pengrusakan, keonaran, kekacauan suasana dan kondisi, morat maritnya keamanan, itu semua termasuk dalam makna fitnah atau fitan. Ini makna fitnah menurut bahasa sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Manzur di dalam kitab Lisanul Arabi. Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan di dalam hadis-hadis yang sahih tentang tanda-tanda kiamat ini, yaitu zuhurul fitan al-azimah, munculnya fitnah-fitnah yang besar yang tersamar padanya. Ketika munculnya fitnah tersebut, tersamar antara yang hak dan yang batil, bercampur antara yang hak dan yang batil, sehingga banyak orang yang kebingungan, banyak orang yang tidak memiliki ketegangan, bimbang mana yang harus diikuti, mana yang harus dituju, dan mana yang harus dijadikan pegangan. Sehingga di dalam hadis tersebut disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai seseorang yang pagi harinya mukmin, petang harinya menjadi kafir. Yang petang harinya dia mukmin, pagi harinya menjadi kafir, saking beratnya fitnah ketika itu. Bahkan setiap kali muncul satu fitnah, seorang mukmin berkata, "Hadhihi muhlikati." Ini akan membinasakanku. Kemudian hilang fitnah tersebut, muncul fitnah yang baru yang lebih besar lagi, dan begitu seterusnya fitnah beruntun terus-menerus muncul di akhir zaman. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il laylil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Allahu akbar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, badiru bil a'mal, segeralah kalian beramal, segeralah kalian beramal, fitanan, sebelum muncul fitnah-fitnah, kaqita'il laylil muzlim, yang laksana atau bagaikan malam yang gelap gulita. Subhanallah. Fitnah bagai malam gelap gulita. Tadabbar, renungkan. Renungkan hadis ini, wahai saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat. Cobalah suatu ketika, ketika di malam hari kita sedang bersama-sama berkumpul bersama saudara-saudara kita di rumah, tiba-tiba mati lampu. Gelap, gelap gulita. Ada yang meraba-raba ke sana kemari mencari cahaya, mencari pelita, mencari korek api, mencari lampu. Anak-anak kita yang kecil menangis ketakutan. Yang lainnya diam saja, tidak tahu lagi bergerak mau kemana. Yang penting menunggu datangnya cahaya. Begitulah fitnah. Gelap gulita sehingga orang bimbang, bingung. Sampai-sampai saking gelapnya fitnah, fitnah yang muncul, kata Nabi, yusbihur rajulu mu'minan, pagi harinya seseorang itu mukmin, wa yumsi kafiran, petang harinya dia menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, petang harinya dia mukmin, pagi harinya dia kafir. Yabi'u dinah, dia menjual agamanya. Bi'aradin minad dunya, dengan perhiasan dunia. Subhanallah. Al-an, sekarang ini kita melihat bukti nyata dari kebenaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalam kehidupan kita, di lingkungan kita, di masyarakat. Kita saksikan orang-orang yang menjual agamanya untuk dunia yang hakir, dunia yang hina. Si fulan berdusta untuk sebuah jabatan, si fulan menipu untuk sebuah kedudukan, si fulan berbuat nifak untuk mendapatkan keuntungan, si fulan tidak peduli lagi halal dan haram, bahkan walaupun mengorbankan akidahnya, bahkan walaupun mengorbankan kehormatan dan harga diri saudaranya. Fitnah melanda manusia. Bahkan terkadang kita temukan manusia mengerahkan segenap daya kemampuannya, tidak peduli lagi siapapun, untuk tujuan ini. Fitnah yang mengotori mata kita, fitnah yang mencemari hati kita, fitnah yang merusak masyarakat kita, fitnah syahwat, jangan tanya lagi. Fitnah syubhat demikian juga. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis Muslim tadi dari Abu Hurairah, badiru bil a'mal, segeralah beramal. Fitanan ka qita'il lailil muslim, sebelum datang fitnah-fitnah yang gelap gulita. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar waspada dan berhati-hati terhadap fitnah dunia. Fitnah dunia, sebagaimana di dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Amr bin Auf Al-Ansari, annahu sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi mal faqra akhsha alaikum, demi Allah, bukan kemiskinan yang aku cemaskan pada kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, wallahi mal faqra akhsha alaikum, demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takutkan pada kalian. Walakinni akhsha, akan tetapi saya khawatir, saya cemaskan pada kalian, an tubsata alaikum ad-dunya, dibentangkan kepada kalian dunia. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana telah dibentangkan dahulu pada umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, fatatanafasuha kama tanafasuha, fatuhlikukum kama ahlakathum. Lalu kalian berlomba-lomba mencari mengejar dunia tersebut sebagaimana mereka dahulu berlomba-lomba, sehingga dunia mencelakakan kalian, membinasakan kalian sebagaimana dahulu dunia juga membinasakan dan mencelakakan mereka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan Abu Daud serta Ibnu Majah di dalam sunannya, Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, wa sahahahu ala syarat syaikhaini, dan disahihkannya menurut atau di atas syarat syaikhain Bukhari dan Muslim, wa aqarrahu Zahabi, disetujui oleh Imam Zahabi wal Albani dan Imam Al-Albani, dari hadis Abu Musa Al-Ash'ari, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaal, bersabda, isma, dengarkan saudara-saudariku, renungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lampau menggambarkan kondisi umat di akhir zaman, termasuk kondisi umat di zaman sekarang. Kata beliau, inna baina yadai sa'ah, sesungguhnya sebelum hari kiamat itu, fitanun kakita'il laylil muslim, akan ada fitnah-fitnah seperti penggalan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu fiha mu'minan. Seseorang pada hari-hari munculnya fitnah tersebut pagi harinya mu'min. Wa yumsi kafiran. Petang harinya menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan. Petang harinya mu'min. Wa yusbihu kafiran. Pagi harinya kafir. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Orang yang duduk ketika munculnya fitnah itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi. Orang yang berdiri ketika itu, ketika munculnya fitnah, lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Dan orang yang berjalan ketika itu lebih baik daripada orang yang berlari. Faqatti'u awtarakum. Maka putuslah tali-tali panah kalian. Wadribu bisuyufikum al-hijarah. Patahkanlah pedang-pedang kalian dengan batu-batu. Fa in dukhila ala ahadikum. Jika fitnah tersebut masuk ke dalam rumah salah seorang kalian. Fakun. Maka jadilah. Ka khairai ibnai Adam. Jadilah anak Adam yang terbaik. Maksudnya, jadilah anak Adam yang terbunuh, jangan yang membunuh. Jemaah kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Lihat. Di hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan akan terjadi fitnah. Fitnah yang besar, kekacauan, morat-merit. Sehingga di hari-hari terjadinya fitnah, orang-orang yang menjaga dirinya untuk tidak banyak keluar lebih baik daripada orang yang banyak keluar. Ya, hari ini kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kalau kita keluar dari rumah kita, berjalan di jalanan, maka langsung saja fitnah-fitnah itu menghadang kita. Fitnah, kemungkaran-kemungkaran. Tidak peduli tempat, tidak peduli waktu. Oleh karena itu, hampir-hampir saja kita pergi pagi hari untuk bekerja, pulang-pulang ke rumah telah kita dapatkan di petang hari hati kita mengeras. Karena pengaruh fitnah yang begitu dahsyat di akhir zaman. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Ummu Salamah, qalat, Ummu Salamah berkata, dengarkan hadis yang lebih ajaib lagi. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dahsyatnya fitnah yang akan muncul. Kata Ummu Salamah, istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan. Suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersentak dan terbangun dari tidurnya. Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu malam Rasulullah tidur di rumah salah seorang istrinya itu Ummu Salamah. Tengah malam beliau terbangun. Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata faz'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu malam terbangun dan beliau terkejut. Wa huwa yaqul, beliau terbangun dan terkejut sambil mengucapkan subhanallah, subhanallah, ma anzalallahu minal fitan. Apa fitnah-fitnah yang telah diturunkan oleh Allah ini? Ma anzalallahu minal fitan. Apa fitnah-fitnah yang telah diturunkan oleh Allah ini? Man yuqidu sawahibal hujarat. Siapa yang akan membangunkan sawahibul hujarat? Maksudnya istri-istri Nabi. Karena kamar-kamar istri Nabinya, rumah-rumahnya berdekatan. Ketika beliau terbangun tengah malam, beliau terkejut karena beliau melihat fitnah diturunkan oleh Allah tabaraka wa taala. Lalu beliau mengucapkan subhanallah. Lalu beliau berkata, siapa yang akan membangunkan istri-istri Nabi? Likai yusallina. Agar mereka bangun sholat malam. Agar mereka bangun sholat malam. Saking dahsyatnya fitnah yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya itu. Lalu Nabi melanjutkan, dengar. Ukhtil muslimah. Dengarkan saudari-saudariku muslimah. Lalu Rasulullah melanjutkan. Menggambarkan salah satu fitnah yang dilihatnya. Farubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Bisa jadi orang yang berpakaian di dunia tetapi telanjang di akhirat. Bisa jadi seseorang itu dia memiliki pakaian di dunia, tetapi telanjang di akhirat. Apa maknanya? Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari menukilkan tafsir, penafsiran perkataan Nabi ini, pendapat-pendapat ulama yang banyak sekali. Di antaranya Ibnu Katsir berkata, makna bisa jadi orang seorang wanita, farubba katiyatin, itu maknanya wanita yang berpakaian. Bisa jadi wanita yang berpakaian di dunia telanjang di akhirat. Maksudnya kata beliau, rubba katiyatin fid dunya wa hiya ariyah. Bisa jadi seorang wanita yang berpakaian di dunia tetapi pada hakikatnya dia telanjang. Kenapa? Ay talbas libasan dayyiqah au syafafah. Maksudnya dia memakai pakaian yang sempit atau tipis sehingga pakaian itu menampakkan auratnya, sehingga di akhirat Allah perlihatkan pula aurat wanita tersebut. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang jamaah mengetahuinya dan sering mendengarnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr al-As. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ummati min ahli nar, ada dua golongan dari umatku termasuk penghuni neraka, lam arahuma ba'd, yang aku belum melihatnya di zamanku, muncul di akhir zaman orang-orang yang terfitnah, yang terkena fitnah. Ada dua kelompok, dua golongan, dua jenis. Rijalun ma'ahum siyad ka'adnabil baqar, orang-orang laki-laki yang memegang cambuk-cambuk bagaikan ekor sapi. Yadribuna bihan nas, penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang zalim, orang yang main hakim sendiri. Ya, lihatlah, banyak sekali terkadang aparat-aparat yang zalim dengan tongkat-tongkatnya, dengan cambuk-cambuknya memukul manusia. Wanita kasiat, ariat, dan wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Ma'ilat, mumilat, yang berjalan dengan berlenggak-lenggak. Ru'usahunna ka'afnimatil bukh, ru'usahunna, di atas kepala mereka seperti punuk unta. Al-ma'ilah, yang miring. La yadkhulnal jannah, mereka ini tidak masuk surga. Wala yajidna riha, tidak akan mendapatkan baunya. Dengar wahai ukhti muslimah, dengar wahai saudara-saudari, dengar saudariku wanita muslimah, wanita-wanita yang seperti ini berpakaian tapi telanjang karena sempit, karena kurang pakaiannya, karena transparan. La yadkhulnal jannah, tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha, tidak akan mendapatkan baunya. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza, dan baunya tersebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Ini penafsiran pertama yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar tentang makna rubba kasiyah fid dunya ariyah fil akhirah. Ada lagi pendapat yang penafsiran yang dibawakan oleh Ibnu Hajar di dalam kitabnya tersebut. Maksudnya rubba kasiyah, bisa jadi ada wanita di dunia kasiyah yang bergelimang dengan nikmat, wahia ariyah bisyukri, tetapi telanjang dari syukur kepada Allah. Dia diberi nikmat tetapi tidak bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ada juga ulama yang mengatakan maknanya rubba katiya fid dunya bisiyab lighinaha walakinaha ariya min asiyab yaumul qiyamah litajarrudiha fid dunya min al-amal salih. Bisa jadi maksudnya, maknanya adalah ada wanita-wanita di dunia itu yang memiliki pakaian yang indah, mewah dan banyak karena kayanya, tetapi telanjang di akhirat tidak memiliki pakaian karena dia tidak pernah beramal soleh ketika di dunia. Ini makna-makna yang dibawakan oleh Ibnu Hajar tentang makna hadis ini. Semoga Allah menutup, menjaga wanita-wanita kita, wanita-wanita mukminah di dunia dan di akhirat. Innahu waliyyu dzalik wa maulah. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Fitnah yang luar biasa sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun. Dan fitnah tersebut banyak, contohnya tadi fitnah dunia, kemudian fitnah-fitnah wanita, kemudian di dalam hadis lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridai keduanya, qal, sahabat Abdullah bin Amr Al-As menuturkan, nada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru. Biasanya ketika itu kalau terdengar muazzin Rasulullah menyerukan sebuah seruan, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, itu pertanda ada masalah besar. Kalau Rasulullah memerintahkan muazzinnya mengucapkan itu lalu didengar oleh kaum muslimin, para sahabat, itu pertanda ada masalah yang besar atau masalah yang penting yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat berbondong-bondong dan bergegas ke masjid. Fajtama'na ila Rasulillah. Kata sahabat Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhuma, lalu kami berkumpul menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar dan berkata, innahu lam yakun nabiyyu qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum. Kata beliau, sesungguhnya tidak seorang pun dari nabi sebelumku melainkan wajib atasnya untuk menunjukkan umatnya terhadap semua kebaikan yang dia ketahui untuk mereka. Wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan mengingatkan umatnya, mengingatkan mereka dari keburukan-keburukan yang dia ketahui untuk mereka. Lalu Rasulullah melanjutkan, ini menunjukkan tidak satu pun perkara yang kecil, mau apalagi yang besar, yang mendekatkan kepada Allah ke sorga dan menjauhkan dari neraka, melainkan sudah disampaikan oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi melanjutkan dalam hadis tersebut, wal hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa inna ummatakum hadhihi, dan sesungguhnya umat kalian ini, lihat, dengar, dan sesungguhnya umat kalian ini, ju'ila afiyatuha fi awwaliha, dijadikan oleh Allah afiyah, keselamatan, kebaikan umat itu, fi awwaliha, di awalnya umat ini dijaga di awal generasi, awal umatnya, sebaik-baik kurun, sebaik-baik masa, sebaik-baik manusia itu ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi setelahnya, tabi'in, kemudian generasi setelahnya, begitu terus sampai akhirnya kebaikan itu semakin berkurang dan keburukan semakin banyak. Sesungguhnya umat kalian ini dijadikan kebaikannya, penjagaannya, keselamatannya di awalnya. Lihat, kita termasuk generasi akhir. Wa sayusibu akhiraha bala, dan akhir umat ini akan ditimpa oleh bala. Bala, cobaan, ujian, wa umurun tungkirunaha, dan perkara-perkara yang akan kalian ingkari. Wa taji'ul fitnah, akan datang nanti fitnah. Fayuraqqiqu ba'daha ba'dha, ba'duha ba'dha, lalu fitnah tersebut saling mengecilkan, fitnah yang satu membuat fitnah yang lainnya menjadi kecil. Apa maksudnya? Lihat, Rasulullah ingin menggambarkan bahwa fitnah itu ketika muncul satu fitnah, lalu muncul satu fitnah lagi, fitnah yang akan datang, yang akan muncul belakangan semakin besar dari fitnah yang telah lalu. Oleh karena itu beliau sebutkan, fayuraqqiqu ba'duha ba'dha. Maksudnya, ketika seseorang hidup, seorang muslim di akhir zaman hidup, lalu dihadapkan oleh sebuah fitnah, langsung dia lihat, subhanallah, fitnahnya besar, timbul kecemasan, timbul ketakutan, kekhawatiran, mungkin inilah saatnya kita binasa. Tiba-tiba muncul fitnah yang baru, yang lebih besar, sehingga fitnah yang tadi itu hilang, tak terasa, saking besarnya fitnah baru yang datang. Sehingga mereka lupa fitnah yang telah mereka hadapi. Lalu muncul fitnah yang baru. Terlupakan pula fitnah yang ini. Begitu seterusnya fitnah itu semakin besar. Lalu beliau katakan, wa taji'ul fitnah, kemudian datanglah fitnah, fayaqulul mu'min, lalu mu'min itu berkata, hadihi, hadihi, inilah saat aku binasa, inilah saat aku binasa. Saudara-saudariku, dengarkan kelanjutan hadis ini. Solusi dan jalan selamat dari fitnah. Faman ahabba an yuhza an yuzahzaha anin nar. Barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka, wa yudkhala fil jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, falta'ti maniyatuhu, falta'tihi maniyatuhu, wa huwa yu'min billahi wal yaumil akhir. Suf, lihat, undur, perhatikan, renungkan. Barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, falta'tihi maniyatuhu, hendaklah kematian ajalnya menjemputnya sedangkan dia dalam keadaan yu'min billahi wal yaumil akhir, sedangkan dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa maksudnya? Apa maknanya istiqamah? Menjaga komitmen kita di atas al-haq, di atas kebenaran. Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini dia maknanya. Jangan mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Di zaman kondisi fitnah yang begitu besar, terkadang orang menjual dunianya, akidahnya, karena dunia. Nah, ketika itu jaga istiqomahan. Ketika itu jaga keteguhan di atas yang hak. Jangan kita mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian beliau melanjutkan, waliyati ilan nas billazi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Hendaklah dia memperlakukan manusia sebagaimana dia ingin diperlakukan. Yang pertama, beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, akhlak kita terhadap manusia, terhadap kaum muslimin, terhadap saudara-saudara kita. Sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh mereka. Ingin dihargai, ingin disayangi, ingin dihormat, ingin dicintai, ingin dibantu, ingin orang sopan santun kepada kita, ingin orang berbuat baik kepada kita. Begitu juga, hendaklah dia mensikapi manusia sebagaimana dia ingin manusia mensikapi dia. Allahu Akbar. Hadis yang luar biasa. Hadis yang luar biasa. Oleh karena itu, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pembicaraan kita masih panjang seputar fitnah. Baru satu tanda. Kita baru berbicara petang hari ini, baru mengkhususkan pembicaraan satu tanda-tanda sughra, tanda-tanda kecil dari hari kiamat, yaitu munculnya fitnah, dan pembicaraan kita masih panjang. Jadi maksudnya dari hadis tadi, jalan selamat dari fitnah-fitnah tadi yaitu tajdidul iman, senantiasa memperbaharui keimanan, karena keimanan itu bisa menjadi lusuh, menjadi rapuh di dalam hati kita, sebagaimana pakaian kita juga bisa menjadi lapuk. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dan Al-Hakim di Al-Mustadrak dari hadis Abdullah bin Amr Al-As, dan dihasankan oleh Al-Albani, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum. Sesungguhnya keimanan menjadi layu, menjadi rapuh, menjadi lusuh di dalam rongga salah seorang kalian, kama yakhlaqu tsaub, sebagaimana pakaian itu menjadi lapuk, menjadi kusut, menjadi layu. Fas'alullah an yujaddidal iman fi qulubikum. Maka mohonlah kepada Allah, mintalah kepada Allah agar Dia memperbaharui keimanan di hati-hati kalian. Semoga Allah senantiasa memperbaharui keimanan kita yang hadir di sini dan kaum muslimin yang lainnya. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Huzaifah Ibnu Yaman, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Huzaifah Ibnu Yaman, pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal fitani salah, termasuk fitnah-fitnah yang muncul itu ada tiga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Shallu 'ala nabiy ya ikhwan." Kenapa setiap disebutkan nabi jarang dari kita yang berselawat? Selawat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minal fitani salat." Dari fitnah itu ada tiga fitnah, salat. Minhunna, yang pertama di antaranya, la yazarna syai'an, tidak akan menyisakan suatu apapun. Wa fi lafzin, dan dalam satu lafaz, la yakatna yazaru syai'an, hampir-hampir tidak menyisakan suatu apapun, semuanya dilantak oleh fitnah tersebut. Minhunna, dan di antara fitnah ada tiga tadi, yang pertama itu fitnah yang tidak menyisakan apapun. Minhunna yang kedua di antara dari yang kedua dari yang tiga itu fitanun kariyahi sayh. Fitnah-fitnah yang laksana angin, topan. Wa minhunna fitanun sigar. Dan di antaranya juga ada fitnah-fitnah yang kecil. Jadi fitnah itu pun bertingkat, bertingkat-tingkat. Nabi menggambarkan fitnah itu ada fitnah yang besar, kemudian ada fitnah yang menengah, yang sedang. Fitnah yang tidak menyisakan sesuatu apapun itu fitnah yang sangat besar. Bisa-bisa membuat seseorang itu kafir, keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada fitnah yang bagaikan angin topan, tetapi masih ada yang selamat. Ada fitnah, fitnah yang kecil. Ada fitnah-fitnah yang kecil. Dan itu banyak sekali kita saksikan dalam kehidupan. Imam Muslim juga meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "La taqumu as-sa'ah hatta yamurra ar-rajul." La ilaha illallah. "La taqumu as-sa'atu hatta yamurra ar-rajul 'ala qabri ar-rajul." Perhatikan. Saking dahsyatnya fitnah itu, apabila muncul fitnah yang dahsyat nanti di akhir zaman, sampai-sampai Rasulullah menggambarkan, dan lihatlah betapa jarangnya kita, bahkan mungkin kita tidak pernah mendengar hadis ini. Penting kita mengkaji hadis-hadis ini agar menguatkan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yamurra ar-rajulu 'ala qabri ar-rajul as-salih fa yaqul ya laitani kuntu makanah." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada seseorang itu melewati kuburan salah seorang yang saleh, lalu dia berkata, "Andai saja aku berada di posisi dia." Artinya andai saja aku sudah mati, tentu aku tidak akan menghadapi fitnah ini. Lihat, saking beratnya fitnah sampai orang-orang berangan-angan lebih baik mati daripada hidup. Kalimat, ucapan yang sering kita dengar dari masyarakat awam. Kadang orang frustasi, putus asa saking beratnya fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Tidak sanggup lagi menghadapi dunia ini. Tidak sanggup lagi karena kejahilan dan kurangnya ilmu. Serta lemahnya keimanan. Biarlah lebih baik mati saja, lalu bunuh diri dan segala macamnya. Lihat, benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan datang suatu masa seorang itu bahkan berangan-angan lebih baik dia mati daripada dia hidup, saking beratnya fitnah yang dia hadapi ketika itu. Cobaan, ujian, perkara-perkara buruk yang menimpa kehidupannya. Jadi, jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, hadis-hadis yang mulia ini yang kita sebutkan tentang kemunculan fitnah-fitnah di akhir zaman, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya sebagai salah satu tanda-tanda hari kiamat, asyraqus sa'ah, dan termasuk di antara fitnah yang muncul, dan di antara termasuk fitnah-fitnah yang muncul di tengah kaum muslimin di akhir zaman, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya, yaitu fitnah yang muncul dari masyriq. Maksud dari masyrik ini tentunya dari masyrik itu timur. Timur dari posisi Nabi SAW, Madinah ketika itu. Masyriknya mana? Mencakup itu Irak, Persia, Cina, Pang, India, Rusia, Soviet itu, dan segala macam itu termasuk masyrik. Dari tempat Nabi SAW berlindung dari fitnah tersebut. Dan memang kebanyakan fitnah-fitnah itu bahkan sampai hari ini kebanyakan fitnah-fitnah yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam awal munculnya adalah dari masyrik. Muncul atau akan keluar dari masyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ibnu Umar dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa huwa yastaqbilul masyriqa. Nabi bersabda sambil menghadap ke arah masyrik, ke arah timur. Jadi kalau utara itu ke arah Syam, selatan itu ke arah Mekah kalau posisi Madinah. Nah, masyrik itu Irak terus ke sana. Sekitarnya Irak, Persia dan sekitarnya. India termasuk juga Cina dan segala macamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil memberi isyarat ke arah masyrik, ala innal fitnaha huna, ala innal fitnaha huna min haitsu yatla'u qarnu syaitan. Ketahuilah bahwasanya fitnah akan muncul dari sini. Ketahuilah bahwasanya fitnah akan muncul dari sini. Tempat di mana terbitnya tanduk syaitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam lafaz Muslim, di dalam lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ra'sul kufri minha huna, induk kekufuran itu, lihat, induk kekufuran itu akan muncul dari sini, haitsu yatla'u qarnu syaitan, di mana tempat munculnya tanduk syaitan. Lalu beliau menunjuk ke arah masyrik, ke arah timur. Fitnah, bid'ah, penyimpangan-penyimpangan pertama muncul di mana? Di masyrik, di Irak. Di Irak, Al-Qadariyah yang mengingkari takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Muncul di mana? Di Irak. Atau di Basrah, sekitarnya juga. Syiah, Rafidah, muncul di mana? Di Irak, awal mulanya. Di zaman Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Batiniyah, filsafat, khasawuf, tarekat, sufi, dan berbagai macam bentuk bid'ah-bid'ah lainnya muncul dari arah sana. Muncul dari arah sana dan sampai sekarang masih tetap menjadi pusat munculnya dan pusat bercokolnya fitnah. Lihat Iran sekarang juga menjadi induk fitnah, tempat bercokolnya kaum Rafidhah. Dan juga hadis menyebutkan, nanti juga akan kita temukan hadis tersebut di tanda-tanda hari kiamat besar kubra tentang kemunculan Dajjal dari mana? Dari Khurasan, Asfahan, daerah Persia, daerah Iran, dari timur juga. Jadi fitnah-fitnah tersebut, penyimpangan, kesesatan itu banyak muncul dari arah masyrik. Dan begitulah kekacauan dari dahulu. Bacalah kitab misalnya Al-Bidayah wa Nihayah. Sepanjang tahun yang dicatat oleh Ibnu Katsir, dia mencatatnya per tahun, ada saja kekacauan, keonaran, fitnah-fitnah yang terjadi di Irak. Bahkan fitnah Tatar, orang-orang Mongol yang membunyi hanguskan negeri-negeri Islam di timur, yang menumpahkan darah banyak kaum muslimin. Sampai-sampai sebagian ahli sejarah mengatakan isi-isi perut manusia dan darahnya di kota Baghdad itu secara khusus sampai ke lutut kuda. Sampai selama 40 hari orang tidak bisa sholat ke masjid, tidak berani keluar, mengurung diri di rumah. Yang keluar hanyalah orang-orang gila yang tidak dibunuh oleh orang Tatar. Dari mana munculnya Tatar? Dari masyrik, di daerah Cina. Kekufuran Hindu, Buddha, Konghucu, agama-agama kafir lainnya, Majusi, semuanya itu muncul dari masyrik. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ma'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Lihat, dengarkan hadis ini, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ma'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina. Rasul pernah berdoa sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berkatilah untuk kami dalam sa' dan mud kami. Maksudnya Madinah. Kemudian Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berkati juga lah untuk kami, Syam kami, di Syam kami dan di Yaman kami. Jadi ada tiga negeri yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Haramain, Hijaz, dua tanah suci. Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina. Ya Allah, berkatilah sa' kami dan mud kami. Allahumma barik lana fi syamina. Ya Allah, berkatilah Syam kami. Dan di akhir zaman, Syam termasuk salah satu makan. Benteng terakhir dari umat Islam. Nanti kita akan temukan dalam fitan wal malahim, dalam peperangan-peperangan besar yang terjadi di akhir zaman, telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti insyaallah kita ceritakan lebih rinci. Di mana disitulah Imam Mahdi memimpin kaum muslimin memerangi Dajjal di Syam, dan di situ juga turunnya Nabi Isa alaihi salatu wasallam di akhir zaman. Wa yamanina, begitu juga ya Allah, berkati juga Yaman kami. Ketika Rasulullah berdoa seperti itu, faqala rajulun minal qaum. Lalu berkatalah seseorang, ya Rasulullah, wa fi iraqina, wahai Rasulullah, dan Irak kita juga ya Rasulullah. Karena Rasulullah tidak menyebutkan Irak doanya itu, cuma Madinah, Syam dan Yaman. Lalu ada orang yang nyeletuk, ya Rasulullah, bagaimana dengan Irak kita? Apa jawab Rasulullah? Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna biha qarnus syaitan, wa inna biha qarnas syaitan, wa tahayyujal fitani, wa innal jafa'a fil masyriq. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya di sanalah, di Irak, tanduk syaitan, dan di sanalah bergolaknya fitnah-fitnah. Wa innal jafa' fil masyriq, dan sesungguhnya kekerasan itu ada di timur. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan dinyatakan perawinya thiqat oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dan juga Syekh Ali Hasan Al-Athari hafizahullah. Berkata Ibnu Hajar mengomentari riwayatnya, wa awwalu fitan awwalu manba'iha minal masyriq, dan fitnah itu pertama kali munculnya di masyriq. Fakana dzalika sababan li furqatil muslimin, lalu menyebabkan perpecahan di tengah kaum muslimin. Wa dzalika mimma yuhibbu syaitan, dan itu termasuk yang paling dicintai syaitan. Yafrah bihi, dia gembira dengan perpecahan tersebut. Wa kadzalikal bid'ah nasha'at min tilkal jihah. Begitu juga kata Ibnu Hajar, bid'ah-bid'ah itu berkembang dan tumbuh dari arah timur. Hadis-hadis seputar fitnah banyak sekali. Kalau kita kumpulkan semuanya, kita baca dan kita jelaskan, tidak akan selesai hingga matahari terbenam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Asmah bin Qais, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ta'awwadha fi salatihi min fitnatil maghrib. Lihat, jadi fitnah itu bukan hanya di timur. Jangan ada yang mengira nanti berarti fitnah itu hanya di timur, orang-orang kafir di barat itu seperti Amerika sekarang, bukan fitnah. Fitnah, bahkan induk fitnah juga di zaman sekarang. Lihat, di dalam hadis juga ada Rasulullah berlindung dari fitnah dari barat. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani dari Aismah bin Qais radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ta'awwaza min fi salatihi min fitnatil maghrib, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung di dalam salatnya dari fitnah maghrib, wa min fitnatil masyriq, dan dari fitnah timur, fitnah masyriq. Fasu'ila yawman, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari ditanya, kaifa fitnatul maghrib ya Rasulullah, apa yang dimaksud fitnah maghrib itu ya Rasulullah, dan bagaimana fitnahnya? Rasulullah sebutkan, qal tilka a'zam wa a'zam, itu fitnah yang lebih besar lagi dan lebih besar. Dalam lafaz lain, wa fi lafzin tilka a'zam wa atam, itu lebih besar dan lebih berbahaya lagi. Lihatlah bahayanya. Di mana Yahudi melancarkan serangannya kepada umat Islam, mengirim kaki tangannya dan bala tentaranya di barat. Dari sana mereka menyusun strategi, menyusun kekuatan untuk memerangi umat Islam. Negara-negara barat kafir negara-negara Eropa kafir hanyalah kaki tangan dari bangsa Yahudi yang dimanfaatkan oleh mereka untuk memerangi umat Islam. Dan kekufuran itu millatun wahidah, agama yang satu, sama-sama membenci dan memerangi Islam. Dari Zaid bin Abdurrahman dan Abu Salamah, annahuma sami'a Aba Dzarrin, dari Zaid bin Abdurrahman dan Abu Salamah, bahwasanya keduanya mendengar Abu Dzar seorang sahabat utama dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar Al-Ghifari, annahuma sami'a Aba Dzarrin yad'u Allah azza wa jal, bahwasanya keduanya mendengar Abu Dzar berdoa kepada Allah azza wa jal, wa yata'awwadhu fi salatihi sallaha fi salatin sallaha, berlindung di dalam salat yang dilakukannya, fa atala ruku'aha wa sujudaha, Abu Dzar memperpanjang ruku' dan sujudnya dalam salat tersebut, falamma anha Abu Dzar as-salah, tatkala Abu Dzar selesai salat, qala, keduanya berkata, fa sa'alna, lalu kami bertanya, mimma ta'awwadta wa fima da'awta, wahai Abu Dzar, dari apa kamu berlindung dan apa yang kamu minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Qal, perhatikan fikih seorang sahabat, perhatikan fikih seorang salafus saleh, bagaimana pemahaman mereka terhadap bahaya fitnah sehingga mereka meneladani nabi mereka, nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam salat berlindung dari fitnah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau berkata, qal, Abu Dzar menjawab, ta'awwadtu billahi min yaumil bala, aku berlindung pada Allah tabaraka wa ta'ala dari hari bala. Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud hari bala. Wa yaumul aurah, dan hari aurat, an tudrikani, agar tidak menemuiku, atau agar aku tidak mendapatkan hari itu. Jadi dia berlindung dari dua hari. Yang pertama disebutnya yaumul bala, aku berlindung kepada Allah dari yaumul bala, dan yaumul aurah, hari aurat. Qulna, kami berkata lagi, wa ma dzalik, apa itu yang kau maksud dengan yaumul bala dan yaumul aurah, hari bala dan hari aurat itu, wahai Abu Dzar? Qal, Abu Dzar menjawab, amma yaumul bala, adapun hari bala, fataltaki fi'atanil muslimatan, fayaqtulu ba'duhu ba'duha ba'da, fayaqtulu ba'duhuma ba'da. Adapun hari bala yang saya berlindung kepada Allah darinya, yaitu hari bertemunya dua kelompok besar dari kaum muslimin, lalu saling membunuh satu dengan yang lainnya. Sudah terjadi apa belum? Sudah terjadi fitnah yang terjadi antara sahabat Ali Amirul Mukminin dan Muawiyah, sahabat Nabi Muawiyah radhiyallahu anhuma wa radhiyallahu an jami'i sahabah. Peperangan yang terjadi antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Fitnah di mana orang-orang yang beriman, yang diberi taufik dan hidayah, yang diberi ilmu yang hak, selamat dari fitnah itu terjadi di zaman sahabat, tetapi dampaknya menimpa manusia sepanjang zaman, sehingga ada orang-orang yang akhirnya tergelincir dalam kesesatan karena sibuk membicarakan fitnah yang terjadi zaman sahabat, lalu akhirnya mereka mulai menuding-nuding sebagian sahabat, menduduh dengan tuduhan-tuduhan yang kotor. Yang kita saja kalau menuduh sesama saudara kita yang ada bukan sahabat, pastilah dianggap itu sebuah dosa dan kelancangan. Ya, ada yang menganggap Muawiyah licik, haus jabatan. Ada yang menuduh Amr bin Al-As licik, penipu, dan segala macamnya, seperti Sayyid Qutb di dalam kitab-kitabnya, seperti Zilal dan kitab-kitabnya yang lain yang mencela Amr bin Al-As. Dia lupa Sayyid Qutb lupa. Begitu juga orang-orang yang membela Sayyid Qutb lupa bahwasanya Sayyid Qutb, kakek Sayyid Qutb, kakek-kakeknya dan kakek-kakeknya, kakek-kakeknya lagi tidak pernah lepas dari jasa Amr bin al-As. Sampai-sampai ada salah seorang syekh dari Mesir dalam khutbah Jumatnya menegaskan, membantah Sayyid Qutb, penghinaan Sayyid Qutb terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak satu sujud pun atau tidak satu perbuatan baik pun yang dilakukan oleh Sayyid Qutb dan orang-orang Mesir kebaikan kepada Allah tabaraka wa taala, melainkan Amr bin al-As radhiyallahu anhu mendapatkan pahala. Karena yang membawa Islam ke Mesir itu siapa? Sahabat Amr bin al-As. Jadi mereka berhutang budi sebenarnya kepada sahabat Amr bin al-As. Nah, jadi dampak dari fitnah ini, kecuali orang-orang yang diberi petunjuk, hidayah dan taufik, banyak yang tergelincir, lalu akhirnya lisan dan pena mereka menuliskan kata-kata yang keji terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar, sahabat Nabi, berlindung agar tidak bertemu, agar tidak mendapatkan fitnah ini, peperangan ini. Dan kita yang telah dijaga oleh Allah, tangan kita tidak terlibat pula dalam fitnah tersebut. Hati kita harus kita jaga juga, jangan terlibat dalam fitnah tersebut. Jangan pula ikut serta menyibukkan diri, mengupas, oh sahabat ini begini, sahabat ini begini. Nah, datang seseorang khabith, seorang pria yang menyimpang akidahnya, datang menemui salah seorang ulama. Lalu dia bertanya tentang Muawiyah dan mulai merendahkan dan melecehkan Muawiyah. Apa jawab ulama tadi? Kalaupun Muawiyah salah, maka Ali adalah seorang yang pemaaf. Dan Rob Ali dan Rob Muawiyah adalah Rob yang maha pengampun lagi maha penyayang. Lalu apa gunanya kita mencela mereka yang telah berjuang untuk Islam? Jadi saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya berikan poin yang paling berharga petang hari ini. Tidak boleh seorang muslim berbicara seputar fitnah, perselisihan yang terjadi di antara sahabat, fitnah-fitnah, peperangan di antara sahabat kecuali dengan lima syarat. Ini poin paling berharga petang hari ini. Tidak boleh kita ikut serta membicarakan fitnah-fitnah antara sahabat, perselisihan antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, peperangan yang terjadi antara mereka kecuali dengan lima syarat. Yang pertama, kebersihan akidah. Akidah harus bersih dahulu. Kemudian yang kedua, niat harus ikhlas. Untuk apa Anda membicarakan? Apa tujuannya? Kemudian yang ketiga, amanah ilmiah. Kenapa? Karena banyak orang tidak amanah seperti orang-orang Syiah. Disembunyikannya sebagian riwayat, diambilnya satu riwayat saja untuk mendukung pendapatnya. Itu tidak amanah. Kemudian ketelitian paham, pemahaman yang teliti, yang tajam, sehingga bisa memilah-milah. Kemudian juga keahlian dalam meneliti, membongkar, mengetahui riwayat-riwayat dusta, bohong seputar fitnah yang terjadi di zaman sahabat. Ini berat. Akidah yang bersih, niat yang ikhlas, amanah ilmiah, kemudian juga pemahaman yang tajam dan teliti, kemudian juga ahli dalam meneliti riwayat-riwayat yang dusta, riwayat yang bohong seputar itu. Siapa yang bisa? Saya tidak sanggup, tidak bisa. Tahan. Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah menjelaskan, apabila ada orang yang berbicara, apabila pembicaraan itu mulai seputar perselisihan sahabat, tahan. Karena kita tidak akan tahu, kita kan tidak hadir ketika itu. Kita tidak akan tahu, sedangkan sahabat-sahabat saja banyak yang menahan diri di rumah, mematahkan pedang-pedangnya, menyembunyikan pedangnya agar tidak terlibat dalam fitnah. Tahan, jangan ikut berbicara. Cukup kita yakini mereka adalah orang-orang yang telah diridhai oleh Allah tabaraka wa taala dan telah dijamin masuk surga oleh Allah tabaraka wa taala. kesalahannya insyaallah akan telah diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Kesalahannya itu hanya ibarat setetes benda yang kotor jatuh di tengah samudra kebaikannya, tidak akan mempengaruhi samudra tersebut. Kemudian itu yaumul bala. Itu yaumul bala. Kemudian yang kedua yaumul aurah. Abu Dzar melanjutkan, "Amma yaumul aurah, adapun hari aurat, fa inna nisaan minal muslimat yakshifna auratihin, yakshifna saqatihin." Sesungguhnya wanita-wanita muslimat di antara mereka akan ada nanti yang membuka auratnya, yang menyingkap betis-betisnya. La ilaha illallah. Dulu disebutkan oleh seorang sahabat ini, lihat fikih, pemahaman yang dalam, apa yang diucapkannya itu terbukti di zaman sekarang. Bukan hanya sekedar betis saja lagi, aurat mughalladhah saja disaksikan oleh orang di jalan ini. Tidak ada lagi, tinggal sedikit saja yang tertutup lagi. Habis, sudah hilang rasa fitnah. Nah, Abu Dzar berlindung dari fitnah ini agar tidak bertemu dengan fitnah ini. Maka kita juga wajib meneladani mereka berlindung dari fitnah-fitnah ini. Hadis lain tentang fitnah yang akan muncul di akhir zaman sebagai salah satu tanda-tanda kecil, tanda-tanda sughra, asrat sa'al sughra, tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma, Nabi berdoa, Allahumma la yudrikuni, ya Allah jangan sampai mendapatiku zamanu qaumin, suatu zaman di mana orang-orang pada zaman itu la yattabi'unal 'alim, mereka tidak mengikuti ulama, orang yang berilmu, wala yastahyuna fihi minal halim. Lihat hadis ini, hadis yang jarang kita dengar, Nabi berlindung dari ini, dan mereka tidak malu kepada orang-orang yang baik, qulubuhum qulubul ajim, hati mereka hati orang-orang kafir, wa alsinatuhum alsinatul arab, dan lisan mereka lisan Arab. Ya, seperti orang muslim juga, salat juga seperti kita, berpakaian seperti kita, mengaku muslim juga, tetapi hatinya hati barat sana, hati timur sana, hati orang-orang kufar. Subhanallah, luar biasa, hadis yang ajaib sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan beliau mensahihkannya ala syartis syaikhain wa wafaqahu Zahabi, dan disetujui oleh Imam Zahabi. Mayoritas umat di zaman sekarang, siapa yang diikutinya? Ulama kah? Tidak. Yang banyak diikuti oleh orang itu orang-orang yang mengaku ulama. Orang-orang yang mengaku ulama. Yang banyak diikuti oleh manusia di zaman sekarang itu hanyalah orang-orang ruwaibidh, orang-orang yang tidak berilmu lalu mengaku ilmu, memakai pakaian ulama, orang-orang yang hafal seayat dua ayat, yang membaca hadis satu dua hadis lalu dia tidak memahami fiqihnya, tidak memahaminya menurut pemahaman para ulama, lalu mulai berfatwa. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan Al-Hakim di dalam mustadraknya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi sanawat ghadda'at." Allahu akbar. Akan datang kepada manusia itu tahun-tahun yang penuh tipu daya. Sanawat khadda'at yusaddaku fiha al-kadzib, pada masa itu pendusta akan dipercayai. Orang sekarang berkowar-kowar untuk kursinya, diiming-imingnya masyarakat, nanti saya akan begini, kita sukseskan ini itu dan segala macam. Sudah jelas dia bohong, percaya juga orang. Nah, lihatlah. Sudah jelas dia berbohong, tidak satu pun diwujudkan janjinya, percaya juga orang. Orang yang bohong, pendusta dipercayai. Yukadzabu fiha sadiq, orang yang benar, yang jujur pada hari itu didustai. Ya. Ini zamannya telah kita temui. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yang tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi berdasarkan wahyu yang diwahyukan. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, pada masa itu orang yang pengkhianat diberi kepercayaan. Orang yang berkhianat, pengkhianat diberi kepercayaan, diberi amanah. Wa yukhawwanu fiha al-amin, orang yang memiliki, orang yang terpercaya dikhianati. Zaman yang serba terbalik, semuanya terbalik. Yang mungkar jadi ma'ruf, yang ma'ruf dianggap mungkar. Yantiku wa yantiku fiha ruwaibidoh, pada tahun-tahun yang penuh tipu daya itu akan tampil ruwaibidoh berbicara. Qila, lalu ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mamanir ruwaibidoh ya Rasulullah?" Siapa mereka ruwaibidoh itu ya Rasulullah? Qal, beliau menjawab, "Ar-rajulut tafih." Orang yang bodoh. Yatakallamu fi amril amah. Ar-rajulut tafih yatakallamu fi amril amah. Orang yang bodoh berbicara tentang urusan orang banyak. Ada yang dianggap jadi pemimpin, ada yang dianggap jadi ulama, sehingga menjadi fitnah dan menyesatkan. Lalu rusaklah agama ini. Lihatlah contoh yang telah kita sebutkan di hari Ahad, kajian Ahad di Jalan Balam. Seorang dokter yang diagung-agungkan oleh banyak orang, seperti Dr. Yusuf Kordowi itu, bagaimana dengan mudahnya dalam khutbah Jumatnya, dalam fatwanya, membolehkan dan menganjurkan kaum muslimin, bukan sekedar membolehkan, menganjurkan untuk mengucapkan selamat Natal. Itu di dalam tulisan resminya, di situs resminya, yang ditranskrip dari khutbah Jumat dia, tanpa ada dasar. Yang satu dalilnya tidak pada tempatnya, yang satu salah menafsirkan ayatnya, yang satu lagi salah menisbatkan, lemah pula, tidak bersandar pula, dipercaya oleh orang-orang, dianggap sebagai mufti, dianggap sebagai seorang alim. Ruwaibidoh. Tidak usahlah jauh-jauh. Di Pekanbaru kita ini aja banyak sekali ruwaibidoh. Ustaz-ustaz yang ruwaibidoh. Yang berbicara seolah-olah dia menasihati umat, tapi dia malah mencelakai dirinya sendiri. Dan saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebelum kita tutup dan kita lanjutkan dengan tanya jawab, kita akan lebih memahami lagi, lebih mengetahui lagi bagaimana bahayanya fitnah di akhir zaman. Berat dan bahayanya akan lebih jelas lagi oleh kita apabila kita mendengarkan hadis ini. Dan hadis ini sebagai penutup hari ini, insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan pembahasan ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Huzaifah bin Yaman. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan fitnah itu di akhir zaman akan dibentangkan seperti apa? Seperti tikar, sedikit demi sedikit. Dengarkan hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul fitan 'alal qulubi." Akan dibentangkan, dihadapkan fitnah-fitnah itu ke hati-hati manusia. Ke arjil hasiri audan-audan. Seperti tikar yang dibentang sedikit demi sedikit. Kita kan kalau membentang tikar kan gulungan itu sedikit-sedikit sampai terbentang semua. Begitulah fitnah di akhir zaman. Fa'ayu qalbin usribaha. Dan hati mana saja atau hati siapa saja, usribaha, yang dimasuki oleh fitnah tersebut lalu dia menyerapnya, hati tersebut yang menerima fitnah tadi, nuqitat fihi nuqtatan sauda, maka akan terbentuklah nuqtah hitam, bintik hitam di hatinya. Wa ayyu qalbin ankaraha, dan hati siapa saja yang mengingkari fitnah-fitnah tersebut, nuqitat fihi nuqtatan bayda, maka akan terbentuklah nuqtah, bentuk putih di dalam hatinya. Hatta ta'udal qulub ala qalbaini, sehingga hati itu menjadi dua. Lihat, jadi manusia ketika mensikapi fitnah itu ada dua. ada yang larut dalam fitnah tersebut, tenggelam dalam fitnah syahwat atau syubhat, ada hati yang mengingkarinya. Ada hati yang mengingkarinya. Qalbun aswadun mirbad, mirbadun, hati yang hitam legam. Datang satu fitnah. Satu fitnah dunia. Fitnah dunia ini banyak dan beraneka ragam. Fitnah agama juga. Datang satu fitnah. Lalu dia tersesat mengikuti fitnah tersebut. Muncul noktah hitam. Datang lagi fitnah dari arah sini. Lalu dia ikut pula fitnah itu. Datang fitnah ini, dia terima lagi. Dan dia tenggelam juga dalam fitnah itu. Begitu seterusnya. Sehingga hati tersebut menjadi hitam. Kalla bal rona ala kulubihim. Maka apa amal perbuatan mereka itu yang membuat hati mereka itu menjadi buruk, terhalang dari jalan Allah tabaraka wa taala. Dan hati yang berikutnya, hati yang putih, bersih, karena mengingkari fitnah-fitnah tersebut. Ringkasnya, jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pembicaraan kita tentang tanda pertama ini, yaitu munculnya fitnah sebagai salah satu tanda-tanda hari kiamat yang kecil, tanda-tanda kecil dari tanda-tanda hari kiamat, belum selesai. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Intinya, kesimpulan yang kita ambil, pertama, kita wajib berlindung dari fitnah, baik yang zahir maupun yang batin. Sebagaimana Rasulullah, sebagaimana para sahabat, berlindung di dalam sholatnya. Hafalkan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam kitab-kitab doa dan zikir yang sahih, kemudian amalkan, berlindung dari fitnah zahir maupun batin. Fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah dunia, fitnah dajjal, dan banyak lagi fitnah. Fitnah-fitnah yang mesti kita berlindung darinya. Kemudian kedua, jalan selamat dari fitnah itu, yaitu istiqamah. Tetap menjaga keistiqamahan kita di atas iman yang hak, di atas amal saleh, sehingga kita bisa selamat dari fitnah tersebut. Kemudian yang berikutnya, al-jamaah, berjamaah. Tetap berjamaah dengan jamaah ahlu sunnah wal jamaah, walaupun sedikit. Dengan itu kita akan terjaga dari serigala-serigala fitnah yang akan berusaha memangsa orang-orang yang terlepas dari jamaah-jamaah yang hak ini. Kemudian juga bertanya dan dekat dengan ahlul ilmi. Bertanya kepada ahlul ilmi. Setiap muncul satu fitnah yang membuat kita ragu, bertanya kepada ahlul ilmi. Jangan kita yang memutuskan dan membuat sikap. Bertanya langsung. Bertanya kepada ahlul ilmi agar terang jalan tersebut, sehingga kita tidak salah dalam melangkahkan kaki kita lalu terjerumus pula ke dalam fitnah. Sampai di sini kajian petang ini, waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Pertanyaannya, dalam kondisi zaman sekarang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal fitanan qita'il lailil muslim. Sebagian orang luntur, sebagian orang tidak istiqomah di atas sunnah karena alasan saya bekerja di instansi atau di perusahaan atau di kantor, di mana saya di sana dilarang untuk menegakkan sunnah seperti memelihara jenggot atau tidak isbal. Sementara saya butuh dunia juga. Saya kan hidup di dunia, bagaimana lagi saya menghidupkan anak istri saya? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini salah satu contoh bentuk fitnah yang berat yang dihadapi oleh kaum muslimin di zaman sekarang. Di mana seorang muslim dihadapi dua pilihan, agamanya atau dunianya. Sering sekali seorang muslim yang sudah mulai tawajjuh kepada agama, istiqamah, dihadapi oleh dua pilihan sebagai ujian dan cobaan. Itulah fitnah. Fitnah yang dihadapinya, ujian yang dihadapinya, dunia atau agamanya. Nah, sebenarnya terkait dengan pertanyaan ini secara khusus, seperti isbal. Isbal kan tidak mesti harus sampai setengah betis. Kan ada batas minimalnya, yaitu di atas mata kaki. Dan itu tidak terlalu mencolok. Itu tidak terlalu mencolok. Yang penting jangan menutupi dan melebihi mata kaki. Dan saya kira, insya Allah yang seperti itu tidak akan sampai dia diusir dari kantornya atau dari tempatnya bekerja. Dan itu juga banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita. Ataukah itu hanyalah sekedar alasan-alasan yang dibuat-buatnya karena belum adanya motivasi untuk menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dirinya. Begitu juga jenggot. Kalau di pemerintahan, masalah jenggot itu bukan hal-hal lagi. Itu biasa ke orang berjenggot. Sekarang sudah banyak. Bahkan di parlemen-parlemen di wakil-wakil rakyat, orang juga berjenggot. Tidak masalah lagi. Jadi kalau dia katakan saya nanti begini, begitu dan segala macam, itu tidak, bukan lagi sebuah permasalahan. Semoga Allah menguatkan kita, membebaskan kita dari fitnah ini, menyelamatkannya, membantu kita untuk bisa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengampuni kelemahan dan ketidakmampuan kita untuk menegakkannya. Amin. Ada orang beralasan tidak mau menuntut ilmu karena nanti kalau dia menuntut ilmu tidak sanggup mengamalkannya berdosa. Lebih baik tidak tahu, karena tanggung jawab kewajiban mengamalkan itu adalah ketika adanya ilmu. Jawabannya mudah, dia belum membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, apa yang akan dikatakan oleh malaikat tentang kondisi ya, ruh di alam kubur. Ketika ditanyakan ketika ruh itu ruh yang tidak baik, lalu ditanyakan kepada dia mar rabbuk, dia tidak menjawab. Apa kata dia? La adri, saya tidak tahu, saya mendengar manusia mengucapkan ini, aku pun ikut mengucapkannya. Ditanya lagi, wama kitabuk, apa kitabmu? Lalu dia jawab begitu juga, saya tidak tahu, saya cuma dengar manusia mengucapkan begini, saya pun ikut mengucapkan. Ini orang bodoh nih, berarti orang tidak berilmu. Wama nabiyuk, atau siapa laki-laki yang diutus kepada kalian ini? Saya tidak tahu, saya hanya dengar manusia mengucapkan begini. La adri, samitun nas yakuluna kaza wa kaza fa'akulu kama qalu. Lalu aku ucapkan seperti ucapan mereka. Lalu ketika itu dia dihardi oleh malaikat. La darait wa la talait, engkau tidak tahu dan tidak mau membaca, tidak mau tahu. Lalu disiksa dia, dipukul sehingga dia menjerit didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Itu hadis sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dibawakan panjang lebar dalam kitab Ahkamul Janaiz. Ini orang tidak berilmu, ikut-ikutan. Kenapa? Dia punya kesempatan untuk belajar tapi dia enggak mau. Dia punya kesempatan untuk menuntut ilmu agar dia bisa beribadah kepada Allah, mengenal agamanya, mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak mau. Di akhirat, dia di alam kubur dimulai, apalagi di akhirat. Di alam kubur saja dia disiksa. Jadi tidak benar orang yang tidak berilmu akan mudah tersesat. Ya? Lain kalau orang yang jauh di pedalaman, yang tidak sampai informasi, tidak ada guru agama, lalu dia salah. Berbuat kesalahan karena dia tidak tahu itu salah dan tidak ada orang yang menyampaikan kepada dia bahwa itu salah. Insyaallah dia tidak akan berdosa karena hujjah belum sampai. Nah, tidak sama dengan dia. Guru-guru banyak, tempat belajar banyak, kitab ada, buku bisa dibaca, bertanya gampang, tapi dia tidak mau. Berarti dia yang menyesatkan dirinya sendiri. Nah, keliru alasan orang yang seperti itu. Allahu a'lam. Apakah Ustaz pernah baca buku Akidah Salaf dan Khalaf karangan Dr. Yusuf Qardawi? Tidak pernah baca dan memang tidak pernah ada keinginan membaca karangan Dr. Yusuf Al-Qardawi. Kenapa? Karena di kalangan ahli ilmu, di kalangan ulama-ulama ahli hadis, ahlu sunnah wal jamaah, baik di Arab Saudi, di Mesir, di Yordan, di mana saja, Yusuf Al-Qardawi bukanlah seorang ahli ilmu yang memiliki amanah ilmiah dan komitmen terhadap aqidah ahlu sunnah wal jamaah. Itu ditunjukkan apalagi belakangan ini. Aneh-aneh saja fatwa-fatwa dia. Sehingga di Mesir, Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini. Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini di Mesir, murid Syekh Al-Albani dan salah seorang ulama ahli hadis di Mesir, melarang kaum muslimin di Mesir mengambil fatwa dari Yusuf Al-Qardawi. Jadi banyak hal-hal yang membuat para ulama menasihati agar kaum muslimin tidak membaca buku-buku Yusuf Al-Qardawi. Bahkan buku beliau, buku Yusuf Al-Qardawi ini, dia mengarang kitab, buku dan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jadi alasan bagi banyak orang untuk menghalalkan dan membolehkan banyak hal yang terlarang dalam agama. Buku tersebut judulnya Al-Halal dan Haram. Al-Halal wal Haram. Dia punya buku Al-Halal wal Haram. Saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia apa edisinya. Tetapi ulama-ulama di Mesir, ulama ahli sunnah di Mesir menyebutnya buku tersebut Al-Halal wal Halal. Halal aja semua di dalamnya, tidak ada haramnya. Jadi Al-Halal wal Halal. Iya, kitabnya halal-halalan aja. Allahu a'lam. Kita tutup kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi pada pertemuan kedua insyaallah.